السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. حضرات الكرماء para jamaah sekalian, para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darul Halim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita akan kembali mengkaji hadis Mukhtasar Abi Jamrah, dan kita pagi hari ini masuk ke hadis 66. Silakan para sahabat sekalian membuka, menyiapkan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra Ibni Azib qala amarona nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bisab'in wa nahana an sab'in. Amarona bittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabatid da'i wa nasril mazlum wa ibraril qasam wa raddis salam wa tashmitil 'abis wa nahana an aniyatil fiddati wal maya siri wa khatamil dhahabi wal hariri wat tibaji wal qasiyi ni wal qasiyi wal istabrak. Ini hadis sangat penting sekali. Kenapa? Karena hadis ini berisikan perintah dan juga larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berisikan perintah, berarti ini adalah merupakan perkara-perkara baik yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu perkara sedangkan dalam perkara tersebut tidak baik. Ketika berisikan larangan, berarti ini juga berisi kebaikan. Ketika kita menjauhi perkara-perkara tersebut, ada kebaikan-kebaikan di sana. Bahkan ketika larangan, kalau kita menerjangnya, bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Anil Barra Ibni Azib, hadis diceritakan dari Barra Ibnu Azib. Qala amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW berkata, kata beliau, Nabi memerintahkan kepada kita bisab'in, tentang 7 perkara ini. Wanahana an sab'in, dan Nabi melarang kepada kita atas 7 perkara. Ini juga menjadi perhatian kita, kata-kata 7 di sini. Kenapa? Karena Nabi atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan istilah-istilah 7. Ternyata 7 ini adalah merupakan standar normal, artinya ketika Nabi sebenarnya perintah Rasul itu banyak sekali. Tapi kalau dibarengkan Nabi memerintahkan 40 perkara. Ini kan pusing duluan. Kenapa kalau harus mengingat 40 perkara akan sangat lemah sekali kita. Tapi kalau 7 perkara ini kan mudah diingat, ini mudah disampaikan, enak dicerna. Ini Nabi memerintahkan 7 perkara. Yang pertama, amarona bittiba'il janaiz. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jenazah-jenazah, artinya mengikuti orang-orang yang menghantarkan orang-orang yang meninggal dunia. Ini penting. Kenapa? Karena mengikuti atau menghantarkan orang-orang yang meninggal dunia ini juga merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang meninggal dunia. Mengantarkan jenazah ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita pun pada suatu saat nanti akan diantarkan ke rumah persinggahan terakhir kita atau rumah persemayaman terakhir kita ini. Mengantarkan jenazah ini merupakan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang jadi masalah, ada ilmu di sini. Orang mengantarkan jenazah ini baiknya kita mengikutinya ini di depannya mayit, atau di sampingnya mayit, atau di belakangnya mayit. Ini juga ilmu. Kalau kata-kata mengikuti seakan-akan memberikan pemahaman yang mengantar di belakang, kan begitu. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Ada yang memahami seperti itu, yaitu pemahaman dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau dalam pemahaman mazhab Syafi'i, Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna ittiba'ul janaiz, mengikuti mayat itu, dijelaskan dalam hadis lain, dalam hadis yang lain oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu apa? Umsu khalfal janaiz, apa, berjalanlah kalian di belakangnya, apa, di hadis yang digunakan oleh Imam apa Abu Hanifah itu hadis tentang hadis apa umsu khalfal janaiz. Jadi ikuti mayit kamu di belakangnya mayit. Hadis ini hadis dhaif, artinya dalam hadis sahih ada hadis lain dari Abdullah ibnu Umar. Mereka bagaimana Abdullah ibnu Umar ini melihat praktek langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW mengantarkan janaiz. Ternyata dalam hadis sahih Abdullah ibnu Umar ini, Rasulullah Muhammad SAW ketika mengantarkan janaiz, Abdullah ibnu Umar mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar yamsuna amamal janazah. Jadi aku melihat Rasul dan juga Abu Bakar, Umar ketika mengantarkan jenazah, mereka di depannya jenazah ini. Nah, ini yang benar. Kenapa seperti itu? Karena orang yang mengantarkan jenazah ini, li'annal musyayyi' lil janazah syafi'un. Orang yang mengantarkan jenazah itu kan orang yang memberi syafaat kepada mayit, orang yang menolong mayit. Lah, orang yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan itu kan di depan, bukan di belakang. Nah, ini adalah ilmu. Jadi mengantarkan mayit itu berarti kalau dalam madzhab Syafi'i berdasar pada hadis sahih dari Abdullah ibnu Umar mengikuti Rasulullah, berarti orangnya dulu baru keranda ini. Nah sekarang bagaimana hukumnya sekarang ini ketika mengantarkan mayit ini, sunnahnya bagaimana? Apakah dengan mengeraskan suara tahlil atau apa? Tidak. Sebenarnya kalau kita mengantarkan janaiz itu, andaikan kita zikir la ilaha illallah pun dengan pelan. Dengan pelan. Kenapa? Ini karena ini adalah kondisi ketika ini ketenangan. Kita diingatkan kepada kematian, bukan teriak-teriak, kan begitu. Ini ilmu. Dan orang baik buruk itu juga bisa dilihat ketika orang itu meninggal. Kenapa? Kalau orang-orang soleh itu diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika meninggal dunia ini, kadang ada keranda, itu keranda berjalan. Dan itu sering terjadi, lihat banyak ulama-ulama meninggal, banyak kita lihat dalam kehidupan ini ketika beliau meninggal dunia, ini keranda itu berjalan. Saya menyaksikan berkali-kali semacam itu. Jadi mulai dari apa tempat menyolatkan ini sudah berjajar penuh orang sampai depan makom. Jadi keranda ini sudah tinggal ngoper-ngoper, jadi nggak perlu tempat orang membawa, sudah berjalan sendiri. Itu seakan-akan terbang. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya mayat ini orang soleh dan dia menjadi ringan jasadnya. Salah satu contoh orang soleh itu ketika meninggal dunia itu jasadnya itu ringan. Ini ringan sekali. Jadi dia seperti terbang sendiri menuju tempat pekuburannya yang sudah sangat dirindukannya. Ini makanya ketika kemarin yang pernah saya ceritakan tentang Syekh Said Ramadan Al-Buti, guru saya di Suriah yang meninggal dunia dibom di masjid itu ketika ngaji tafsir itu, kata beliau, kata putranya ketika kemarin kita pertemuan alumni Suriah itu, dan itu tidak diekspos di media, bagaimana Syekh Buti ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia jatuh itu, beliau diangkat itu berat, kemudian dilepaskan, beliau gak mau diangkat. Ternyata apa, begitu dilepaskan beliau bangun dan sujud di tempat sholatnya beliau. Begitu diangkat setelah sujud itu meninggal dunia seperti kapas ini. Dan itu disaksikan oleh orang banyak ini. Ini terjadi. Jadi kesolehan seseorang ini. ittiba'ul janaiz. Nah, bagaimana kalau dalam mazhab Maliki? Jadi kalau dalam mazhab Hanafi tadi menggunakan dalil hadis tadi dan itu bertentangan dengan hadis sahih dari Abdullah ibnu Umar, di mana Nabi kalau mengantarkan mayat ini di depan. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Malik, ini fasalah satu akwalin, ada tiga pendapat. Nah ini, kadang fakila at-taqaddum, wakila at-ta'akhur, wakila taqaddumul masyi wa ta'akhurir raqib. Pendapatnya Imam Malik, ini kadang di depan, kadang di belakang, ini kadang kalau memang yang mengantarkan itu orang yang berjalan, lihat. Kalau yang mengantarkan orang berjalan berarti di depan. Kalau yang mengantarkan ini adalah orang yang naik kendaraan, naik kalau dulu kuda atau unta, kalau sekarang mobil. Kalau yang mengantarkan itu menggunakan media kendaraan berarti dia di belakang. Ini ilmu. Nah, ini pendapatnya Imam Malik ini. Intinya yang perlu kita pelajari di sini, pertama menghantarkan jenazah ini hukumnya sunnah dan pahalanya sangat sangatlah besar sekali, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan dalam hadis yang lain bahwasanya orang yang mengantarkan jenazah ini seperti orang yang berada di taman-taman surga. Artinya kondisi mengantarkan jenazah ini adalah merupakan ibadah yang bisa mengantarkan orang mudah masuk ke surga. Jadi ada pahala besar di sana. Maka Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang lain, pernah bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakar, kepada yang lain, siapa yang hari ini mensolatkan mayit? Saya wahai Rasulullah. Sayyiduna Abu Bakar, siapa yang hari ini mengantarkan mayit? Saya wahai Sayyiduna Abu Bakar. Apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang ikut mensolatkan mayit sampai mengantarkan mayit ini pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kirat, dua gunung besar. Ini apa? Dua gunung besar dari pahala. Ini pahala yang sangat besar sekali. Dan ini menjadi cermin kita semua. Di kota-kota ini banyak kita saksikan ketika orang begitu dihormati, seorang atasan besar ketika menjabat sebuah tempat penting dalam pemerintahan, tapi meninggal dunia, yang nganterin bisa dihitung dengan tangan. Bahkan saya punya jamaah, dia sadar betapa pentingnya apa itu orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa tidak berharganya orang yang pernah jabatan tinggi di dunia ketika tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan masyarakat, bahkan sering menyusahkan masyarakat. Ini beliau pernah menghadiri salah seorang direktur di bank BTN meninggal dunia. Beliau menceritakan kepada saya, seorang yang ketika hidup dihormati, begitu dihormati, dia dihormati, ditakuti kan begitu ya. Dia menghadiri pemakamannya, yang hadir bisa dihitung dengan jari. Yang hadir bisa dihitung dengan jari. Kemudian dia berpikir, menceritakan pada saya, ya Allah, benar-benar apa? Dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Apa itu ketika dunia itu tidak, ketika hidup tidak digunakan untuk apa? Mencari sebanyak mungkin peluang untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena dia jarang beramal dan sebagainya, sehingga yang mati ini yang nganterin orang-orang yang hanya beberapa orang saja, mantan-mantan karyawannya atau orang-orang yang masih resmi menjadi seorang karyawan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Lihat, banyak orang-orang yang soleh-soleh yang hidupnya mengabdikan diri untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika berpulang ke Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, kerandanya ini berjalan. Nah ini, itu. Yang kedua, wa iyadatil marid. Apa iyadatil marid? Yaitu mengunjungi orang yang sakit. Ini hadis. Apa? Diperintahkan oleh Rasulullah, hukumnya adalah sunnah kita menjenguk teman kita, saudara kita yang sakit. Ini hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika kita janji, saya janji akan menjenguk kamu. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau tidak ada janji sebelumnya, ini hukumnya adalah apa? Hukumnya apa? Sunnah ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tadi dalam hadis, innal muslima lam yazal fi mikhrifatil jannah hatta yarji. Ini ay basatinuha. Orang yang mengunjungi orang-orang sakit ini dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang mengunjungi orang sakit itu ketika dia sedang menjenguk orang sakit ini seperti dia masuk dalam taman-taman surga. Ini adalah melupakan kedamaian tersendiri, keindahan sendiri, sebagaimana kita juga ketika di raudhah Rasulullah Muhammad SAW seperti di taman-taman surga. Makanya ini adalah merupakan ibadah yang baik. Nah, bagaimana etikanya orang yang mengunjungi orang yang sakit? Ini juga ada ilmunya. Agama kita mengajarkan bagaimana ketika kita mengunjungi orang yang sakit ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan ada salah seorang khatim beliau orang Yahudi. Jadi Nabi punya pekerja orang Yahudi. Anak muda ini yang kerja pada Rasulullah Yahudi ini sakit ini. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang Yahudi tadi atau khatimnya tadi yang sakit. Ketika itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan duduk di samping kepala orang yang sakit tersebut. Ini bahaya, ini cara etika apa kita menjenguk orang yang sakit. Kalau dia sedang rebahan sakit, kita duduk di samping kepalanya. Dan karena ini dia tidak Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan itu selain menjenguk orang sakit juga memanfaatkan untuk berdakwah. Ini Rasulullah. Dalam kondisi apapun Rasul menggunakan media untuk berdakwah. Ini. Kemudian Rasul mengatakan kepada anak laki-laki tadi atau khatimnya yang Yahudi tadi, ini aslim, faqala lahu aslim. Hai anak muda, bagaimana kalau kamu masuk Islam? Jadi seorang dai itu dalam kondisi apapun dia harus bisa memanfaatkan untuk berdakwah. Ini di orang sakit dan kondisi menjenguk Rasul memanfaatkan untuk berdakwah. Kamu masuk Islam saja ya nak ya. Ini Rasulullah. Dan ini juga dialami oleh guru saya diceritakan siapa Ahmad Kaftaru. Diceritakan oleh Syekh Rojih, salah satu muridnya, yaitu teman Syekh Rojab Dib. Ketika beliau diajak ada pertemuan mendampingi dari pertemuan kunjungan dari berbagai negara-negara di Timur Tengah untuk menengok apa tempat kilang minyaknya Suriah. Beliau diperintahkan, diminta sebagai perwakilan dari ulama untuk menemani. Beliau mengajak salah satu muridnya. Ketika naik pesawat, beliau berdampingan dengan muridnya, pengaturan duduknya. Begitu pesawat mulai berjalan, beliau bilang ke muridnya, Roji, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu duduk di samping saya? Saya akan menemani Syekh. Kalau Syekh butuh-butuh apa? Tidak, saya tidak butuh-butuh apa-apa. Kalau kamu di samping saya, enggak manfaat. Kurang manfaat. Sekarang kamu pergi sana, pindah ke tempat siapa, ke safir mana atau kedutaan mana yang ada di pesawat ini, minta kamu tempat ke tempat dia, kamu dakwai orang nanti yang sampingmu dan orang yang kamu tempati tempatnya suruh pindah ke sini biar aku yang mendakwainya. Sampai segitunya memanfaatkan waktu. Kalau kamu kumpul dengan saya ya sama, setiap hari kamu kumpul dengan, sekarang coba kamu pindah ke sana. Dan Allahu Akbar, ini seorang ulama. Waktu pun sangat berharga. Begitu kira-kira. Kita kadang di warung ketemu dengan orang, itu kan daripada ngobrolin bola, mending ngobrolin yang tentang orang ini banyak masalah-masalah. Banyak orang masalah-masalah. Kita bisa menemukan di tengah-tengah itu bagaimana orang itu dengan problem-problemnya. Kita ajak mereka ke Allah di tengah-tengah makan di warung ketemu ini akan sangat manfaat sekali. Nah ini dan benar-benar terjadi akhirnya. Saya Rojah kemudian menceritakan dia kemudian pindah ke tempatnya safir mana nggak tahu lupa saya. Kemudian safir tadi atau duta tadi, duta besar tadi pindah ke tempatnya Syekh dan didakwai oleh Syekh dan dia juga mendakwai orang sampingnya dan manfaat. Bahkan ketika di bandara beliau nunggu pesawat, ini diceritakan ada seorang artis. Siapa itu? Itu artis, banyak dikerubuti wartawan ya. Kita kan kunjungan artis ya. Artis ini dipanggil sama, dipanggil artis itu kemari, dipanggil sama saya. Nah, artis ya pakaiannya ya wallah alam bisawab kan ya, namanya artis. Datang ke saya, kemudian ditanyai oleh saya, kamu orang terkenal, orang terkenal itu pengaruhnya besar, kamu bicara A itu orang dengar semua, kenapa? Karena banyak yang menulis pembicaraanmu. Artinya kalau kamu gunakan bicaramu untuk suatu yang baik, akan menjadi kebaikan setelah, dalam hidupmu setelah matimu. Tapi kalau kamu diberi suara yang baik oleh Allah, kamu gunakan untuk ketidakbaikan, itu akan memberikan ketidakbaikan dalam kehidupanmu dan setelah matimu. Sekarang kamu sering nyanyi lagu-lagu gharam, lagu-lagu gharam, tahu gharam? Lagu-lagu percintaan. Nah ini gharam. Sekarang bagaimana kalau kamu gunakan suaramu indah itu untuk memperdengarkan kepada orang-orang lagu-lagu tentang bagaimana orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi setelah ketemu dengan Syekh, ya karena berkahnya seorang ulama yang tulus ketika memberikan nasihat dan juga doa, didoakan pastinya. Sebulan setelah itu sudah muncul kemudian dengan dandanan yang berubah, dengan dandanan muslimah, dan yang dinyanyikan bukan lagi lagu gharam, tapi lagu apa? Religi. Oh ini. Ya minta ya kempreng-kempreng dikit gak apa-apa. Ini ya. Ini harus apa? Harus ada. Jadi ini dakwah di dalam kondisi apapun kita manfaatkan. Kemarin saya Gary, dengan Gary di Jakarta sama. Nunggu azan duhur, mau ngisi pengajian setelah duhur di Masjid DT Bandung. Kalau di masjid duduk-duduk begini baca Quran ya, apa itu manfaat? Ya udah, keluar. Nyari warung, ketemu di warung. Pakai pakaian santri, sarung, peci, biasa saja. Duduk di warung, saya ingat guru saya, ini kesempatan harus dimanfaatkan. Ngobrol dengan orang-orang warung. Alhamdulillah, ternyata 1 tahun sudah tidak pulang ke keluarganya itu suami. Oh, itu suami. Suami siapa? Suaminya orang. Ngobrol, ternyata Allahu Akbar. Permasalahan itu kecil sekali, tapi menjadikan dia sudah 1 tahun tersiksa. Kenapa? Dia pingin ke keluarga, tapi pengaruh dari teman-temannya bagaimana mempengaruhi, ah, ngapain istri seperti itu, tinggalkan saja dan sebagainya. Tapi ketika kita kenalkan pada Islam seperti ini, bagaimana Rasulullah mengajarkan pada sahabat-sahabatnya tentang keluarga, bagaimana kita ini sebagai laki-laki ternyata banyak mendolimi istri dan sebagainya, bagaimana dengan anak, kenapa kalian tidak ingat kepada anak dan sebagainya. Gitu. Satu majelis berubah cara berpikir seseorang. Kenapa? Ternyata logika dengan logika ketika diimbangi dengan minta kepada Allah, nyampe dakwah itu. Dan berjanji akan pulang insyaallah. Amin. Ya, contoh seperti itu. Di kalian juga dimanapun, di kampus, gunakan. Nah, kalian ke kampus aja enggak berani menunjukkan jati diri seorang santri. Ya kan? Siapa disebut ustaz? Seorang dokter itu kemana-mana mereka menunjukkan pakaiannya. Seorang tentara kemana-mana membawa pakaian. Ada jati diri masing-masing. Ini kan kalian pakai peci aja kalau masuk ke masjid kan begitu. Sebenarnya kalian itu berarti ketika takut-takut seperti itu berarti kalian masih karena manusia dan manusia. Tapi kalau karena Allah nyaman saja. Pakai ke mall, pakai sarung, enak tidak? Enak, kalau mau kamar kecil cepat. Ustaz nanti dibilangin itu khitan belum sembuh ke pas ke apa? Kemana? Ke mall khitan belum sembuh, biarin aja kan begitu. Dicurigai mau ngebom. Oh. Aduh, apalagi sekarang ini kan perang media ya, perang syiar apa? Hizbu apa? Harbu syiar. Perang syiar. Sekarang ini yang pakai pakaian menampakkan keislaman dicurigai. Itu repot. Itu kita karena sudah termakan oleh perang syiar atau perang pamflet-pamflet yang menyudutkan seakan-akan ketika orang itu ingin menetapi agamanya itu dianggap sebagai seorang yang teroris. Ini salah besar. Ini yang terjadi. Baik. Terus, jadi apa? iadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Itu kemudian Nabi mendakwai, ya gulam aslim, wahai anak muda, Islamlah kamu. Saat itu dia, seorang pemuda ini yang Yahudi tadi, yang pembantunya Rasul tadi, dia sebelum menjawab melihat dulu pada bapaknya yang di sampingnya, seakan-akan minta persetujuan. Faqala lahu, kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu siapa bapaknya Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama radhiyallahu taala anhu, kemudian pemuda tadi masuk Islam. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang media dakwah banyak sekali kan ya, di tangan-tangan kita ada handphone, HP dengan aplikasi yang canggih-canggih, gunakan untuk media dakwah. Nah, yang ikhlas tapi ya, dakwahi pilih-pilihnya apa, lihat dulu di profilnya. Ha, ini masih single ini. Ha, ini assalamualaikum. Ha, di ikhlasnya sudah setengah-setengah. Aduh, jangan lupa ya puasa lah ini. Udah makan belum? Malam-malam sambil tidur, bangun jam 3 alarm bunyi, ingat HP. Bangun ya tahajud, padahal dia tidur. Bagaimana dakwah seperti ini mau nyampe? Aduh. Aduh. Dan itu terjadi kan gitu. Terjadi. Terus yang ikhlas siapa insyaallah, ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terus kemudian Nabi mengatakan ketika sudah keluar dari apa, dari orang tadi, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini tidak cuma menyelamatkan dari sakitnya, tapi juga menyelamatkan agamanya apa, dari api neraka ini. Terus ada doa yang disunnahkan ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Jadi mengunjungi orang yang sakit itu bukan sekedar parselnya yang disiapkan, tapi apa doa. Apa doanya? Kita duduk di samping kepalanya tadi, terus kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyushfiyaka bisyifaih. Itu diulang 7 kali, apa? As'alullahal karim rabbal arsyil azim, tulis Bob, as'alullaha al-karim rabbal arsyil azim ayyusfiyaka bisifaih. Apa artinya? Itu diulang 7 kali, as'alullaha al-karim, aku minta kepada Allah yang maha karim, yang maha pemurah, rabbal arsyil azim, Tuhannya ars yang agung, ayyusfiyaka bisifaih, agar Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan darinya. Ini dan itu doa, dan disunahkan lagi jangan lama-lama di situ. Orang sakit kamu tongkrongin sehari, sumpek sakitnya tambah, mikirmu kamu nggak pergi-pergi kan begitu. Harus tahu diri juga, orang lagi sakit ditungguin akhirnya saya kan dia mau istirahat nggak bisa. Ini makanya disunahkan apa, wayusannu, itu apa, takhfiful muksi indahu. Jadi disunahkan tidak terlalu lama kita ketika menjenguk orang sakit. Sudah cukup dia doakan, kita kasih semangat hidup, udah kita kemudian pulang. Ini. Dan mengunjungi orang sakit ini sunnahnya lagi, antakuna al-iyadatu ghiban fala yuwasiluha kulla yaum. Ghiban itu apa? Jarang-jarang. Jangan setiap 1 jam dijenguk. Ini juga kasihan juga. Jadi ya makanya zurghiban tazdad hubban. Ziarahlah jarang-jarang akan menambahkan kecintaan. Kalau setiap hari mengunjungi nek itu orang. Ini. Kecuali memang kita keluarga ya. Kalau kita keluarga, kita anaknya atau kita sebagai bapaknya atau kakaknya, adiknya, nah ini ya apa, emang harus lama. Tapi kalau kita sekedar mengunjungi, ada etika-etika, ilmu-ilmu yang harus kita ketahui dalam mengunjungi orang yang sakit ini. Terus Dan sakit yang bagaimana yang dikunjungi ini? Dengan nanti bilang-bilang, "Oh, saya lagi sakit apa?" Panuan gitu, kunjungi tidak? Panuan. Saya lagi sakit apa? Pusing sedikit ini. Dikunjungi tidak? Nah, ini tidak semua sakit harus dikunjungi, tapi sakit yang dikunjungi ini yang sekiranya apa menjadikan berat bagi orang yang sakit sehingga dia aktivitasnya ini menjadi terhambat, sangat terhambat dengan sakitnya tadi. Iya, itu ya. Dan juga jangan lebay juga sakit dipromosikan. Oh, silakan kunjungi saya lagi sakit. Terus NB, jangan lupa parcelnya ya lah. Ini enggak benar ini. Parcel. Terus yang ketiga, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, wa ijabatid da'i. Kita diperintahkan untuk memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Ai at-thalib li walimatil ursi ala sabilil wujub. Ini menghadiri undangan walimatul urus atau pernikahan itu hukumnya wajib. Tapi selain itu hukumnya apa? Sunnah dengan syarat-syarat yang banyak sekali. Jadi kalau kita diundang menghadiri pernikahan, kalau tidak ada udzur kita wajib menghadiri. Tapi kalau selain pernikahan itu hukumnya sunnah, tapi dengan syarat. Kalau di sana bisa terbebas dari banyak hal, contoh kemaksiatan. Nah sekarang ini ngundang walimahan, hiburan campur sari. Ya ini hiburan apa? Campur sari. Dan disarankan pendapat para sahabat nyumbang lagu lagi. Aduh ini. Ini bagaimana? Campur sari itu jenis makanan teh, apakah? Enggak, lagu-lagu. Karena kakak yang dari Malaysia ini enggak tahu campur sari itu apa gitu kan. Karena sekarang ini juga ada bakso Malang campur. Bukan itu. Campur sari itu ya itulah gitu. Nyanyian yang ya itu. Dangdutan. Nah itu. Ini bagaimana datang tidak kita? Hah? Itu menjadi ketika itu terjadi malah kita tidak boleh datang. Kenapa? Terjadi keharaman di situ. Ini. Terus wa nasril mazlum. Nah, sekarang kalau ada undangan wisuda dimeriahkan dengan orkes, datang tidak kita? Ini kampus-kampus sini. Ayo. Ada enggak seperti itu? Ada. Datang tidak kira-kira? Kalau enggak datang enggak diwisuda, kita masuk. Aduh, datang tidak nonton or? Udahlah, ketika ada Habib Zain. Habib Zain itu orang Kudus dulu. Dia seorang hafal Quran. Setiap malam datang ke tempat gedung biskop. Pernah saya ceritakan di sini. Datang ke tempat apa itu gedung biskop. Setiap hari dia datang sebelum orang lain datang. Ini Habib hafal Quran. Datang nonton bis, tiap malam datang. Sampai kenal persis hafal dengan penjual karcisnya. Nah, karena wajah-wajah Arab juga beda kan. Bilang karcis dulu. Bilangnya apa? Nanti jangan bangunkan saya kecuali kalau sudah tutup semua, sudah keluar semua. Bahasa sarung tapi dia keren. Nonton biskop bawa sarung, bawa peci. Ada kalian gitu? Ke BIC aja gak berani bawa sarung. Habib Zain ini masuk ke situ, ke tempat gedung biskop setiap malam. Ternyata di malam itu dia ketika gedung biskop itu dia tidak ngambil tempat duduk. Dia di belakang, paling belakang ada tempat kosong. Dia ngabawa sajadah, digelar sajadah, dia kemudian berselimutkan sarung ditutup, dia murojaah Quran di situ. Sampai semuanya keluar. Baru kemudian setelah tutup semua dimatikan lampu, dibangunkan nama apa? Gus-gus, pip-pip, sudah selesai, sudah pulang. Itu dilakukan setiap malam. Dilakukan setiap malam. Dan sampai akrab setiap malam datang. Orang-orang sudah menjadi heboh. Ini Habib hafal Quran tapi setiap malam nonton biskop. Dia pesan kepada penjaganya, saya ingin orang-orang yang ke biskop ini nanti itu semuanya tobat. Taubat. Dan terjadi, tidak beberapa setelah itu Habib itu masih muda dia, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, terjadi keanehan di situ. Keanehannya apa? Semua orang, wah, ibu Habib hafal Quran, keturunannya Rasulullah, suka nonton biskop. Udah dikubur. Nah, setelah dikubur itu banyak orang-orang apa? Yang mimpi kalau Habib ini menemui mereka dan dalam kondisi yang baik. Kondisi yang baik, mayatnya utuh dan sebagainya. Akhirnya heboh itu, digali mayat itu dan masih utuh. Ketika mayat itu utuh, akhirnya semakin heboh. Sebenarnya bagaimana orang ini? Akhirnya penjaga biskop tadi menceritakan, sebenarnya Habib itu setiap datang kemari malam hari itu sebelum orang datang. Jadi dia sendiri tuh gak pernah ketemu dengan para pengunjung biskop. Jadi dia pernah, gak pernah nengok orang pacaran di gedung biskop, gak pernah nengok. Gak pernah nengok isinya gedung biskop, gak pernah nengok. Dia kerubungan sarung, ditutupi dengan sarung. Dan dia setiap hari bawa sajadah dan menghafalkan, apa, ngulang hafalan Quran. Dan harapan dia satu, setelah dia meninggal dunia, agar ingin orang-orang yang pernah mengunjungi gedung biskop ini apa menjadi baik. Setelah itu diceritakan oleh penjaga gedung biskop ditutup, orangnya yang punya gedung biskop tahu taubat, hartanya banyak diwakafkan ke jalan Allah. Orang-orang yang pernah datang ke gedung biskop itu menjadi sadar. Bisa seperti itu? Kapan ke biskop, Ustaz? Kalau kami dari muridnya Samad Kaftaru di sana diharamkan mengunjungi satu gedung biskop. Gedung biskop. Yang kedua, kolam renang. Kolam renang umum. Ini juga diharamkan, enggak boleh. Makanya santri sini jangan sering-sering ke UPI ya. Aduh, itu. Terus wa ijabatit, memenuhi panggilan atau undangan. Wanasril, apa tadi? Wanasril madlumi, dan menolong orang yang terzalimi. Menolong orang yang terzalimi. Nabi juga mengatakan unsur abdakal zalim wal madlum. Tolonglah hambamu yang zalim dan terzalimi. Sahabat bertanya, Rasul, kalau menolong orang yang terzalimi, ini jelas kan ya? Orang dipukulin orang, ditolong, wajar tidak? Wajar. Tapi bagaimana menolong orang yang mukulin orang? Dibantu mukulin gitu? Ya tidak kan ya? Kata Rasulullah ya, kalau menolong orang yang menzalimi itu bagaimana kita mengingatkan dia agar menghentikan dari kezalimannya. Nanti kita dakwai dia untuk menjadi baik. Dan ini ada cara-caranya. Dakwah itu ada ilmunya. Makanya kalau mendakwai seorang pemimpin dengan cara di depan orang banyak itu enggak baik. Mendakwai seorang pemimpin itu dihadapkan dengan duduk, diajak dialog bareng berdua. Kenapa? Karena ada muruahnya. Ada apa? Ada etika-etikanya. Orang demo itu baik, tapi kalau bisa salah jalan. Kenapa? Ketika caranya salah. Kan begitu. Ini kebaikan ketika salahnya salah juga menjadi salah. Ini karena orang itu ada etika-etikanya, ada fikhu dakwah ilallah, ada bagaimana berdakwah kepada Allah. Kalamnya juga diatur. Lihat Sayyidina Musa alaihissalam, dia abad-abadikan dalam Al-Qur'an. Kata diperintahkan oleh Allah mendakwai dengan Fir'aun dengan kalam yang layyin, dengan kalimat yang halus, kalimat yang baik. Lihat bahasa-bahasa Qur'an. Enggak, Nabi Musa enggak mencaci maki Fir'aun, apalagi mencaci maki fisik gitu ya. Enggak boleh. Itu dengan kalimat yang baik. Jadi Indonesia ini amar ma'ruf nahi mungkar, banyak yang dilakukan tapi kadang-kadang caranya masih salah. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jadi agama ini agama yang nyaman untuk semuanya. Ini juga perlu kita lakukan. Nasrul zalim wal madlum, yang orang yang zalim dan terzalimi ini. Ini baru SM, apa itu, pesan SMS juga tadi masuk ini. Ustaz mau curhat, kenapa? Anak saya, perempuan saya ini lagi tergoda laki-laki. Ah, ini perlu ditolong tidak seperti ini? Akhlaknya menjadi berubah. Kenapa? Sekarang dengan saya, dengan ibunya, menjadi sinis sekali. Kalau diajak ngomong sudah bentak-bentak dan sebagainya. Mungkin di sekolah kita juga banyak teman-teman kita yang dari dapat cobaan dari Allah. Dibantu keluar dari maksiat itu, bahkan malah didukung. Ini kan penyakit ini. Oh iya teh, mantep itu kan apa itu ketua OSIS, sikat saja lah ini. Jangan sampai dilepaskan. Ngawur ini namanya. Ya, begitu ya Putri ya. Gak boleh seperti bantu apa? Jangan malah diduk, itu maksiat, gak boleh. Temen mau gak bener di asrama dan sebagainya, diajak yang bener. Ini. Itu. Terus, jadi banyak medianya. Wa ibrazil qasam, dan menunaikan sumpah. Ini banyak orang-orang yang bersumpah ketika dilanggar, berarti dia harus apa? Harus membayar kafaratnya. Ini. Tidak boleh apa? Tidak membayar. Saya bersumpah tidak akan ini, kemudian dilanggar, harus bayar kafarat. Ini. Ada kafaratnya, ada hukumannya, dia harus puasa 3 hari. Warad bisalam, membayar apa? Membayar apa? Menjawab salam. Menjawab salam ini hukumnya kalau kita sendirian hukumnya wajib. Kalau memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya kalau sendirian wajib. Tapi kalau jamaah, nah ini kalau jamaah hukumnya beda. Kalau kita sedang berjamaah hukumnya sunnah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu yang menjawab, yang lain sudah tergugurkan dari menjawab salam tadi. Jadi ada orang masuk, assalamualaikum, sudah jawab satu waalaikum salam. Sama ketika ada azan dikumandangkan ketika sedang ada apa gitu acara. Ini ada beberapa hukum. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak harus semuanya menjawab. Tidak harus semuanya menjawab. Kalau ini jamaah. Tapi ingat, menjawab baiknya mana? Sebaiknya kita menjawab. Kenapa? Kita hentikan dulu sejenak karena azan paling berapa menit. Dan menjawab azan itu, orang kalau sering mengabaikan menjawab azan, itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Itu. Nah, ini waspada. Berarti kalau azan sudah dikumandangkan, jawab. Kalau kita sering mengabaikan, menjadikan sebab apa? Su'ul khotimah. Ini. Jadi itu. Jadi menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib kalau sendiri, fardu kifayah kalau berjamaah. Sekarang kalau makan bareng-bareng, bagaimana hukumnya membaca doa makan atau bismillah bareng-bareng? Boleh enggak dibaca satu orang? Satu nampan 5 orang, satu piring 5 orang. Apakah harus baca bareng-bareng? Atau cukup hanya dengan satu orang? Boleh atau bagaimana? Itu juga sama, apa? Membaca doa makan itu sunnah kifai. Artinya kesunahan itu bisa didapat semua orang satu rombongan, walaupun hanya membaca satu orang, dua orang. Tapi kalau baca semua lebih baik. Nah itu ilmu ya. Nah sekarang kalau kita sedang baca Quran, ada orang assalamualaikum pada kita, bagaimana? Kita jawab atau kita teruskan Quran kita? Masih ingat dalam kitab At-Tibyan pernah dibahasan itu? Beri isyarat. Beri isyarat. Beri isyarat dirimu menjawab deh. Assalamualaikum. Kalau diberi salam itu baiknya adalah menjawab kemudian melanjutkan. Tapi kalau dia bertanya sesuatu, "Hei, Der," gitu. "Di mana itu apa? WC," gitu kan. Kan tidak harus ngomong. Maka bisa dengan tetap membaca Qur'annya tanpa memutus dengan isyarat. "Der, mana WC?" "Bismillahirrahmanirrahim." Nah, gitu kan. Nah, ini karena tidak harus menjawab. Itu kecuali kalau memang harus menjawab. Terus watashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Tapi ingat, jadi mendoakan orang bersin ini juga ada ilmunya. Yang didoakan bersin itu ketika dia memuji Allah, apa itu dia sedang bersin baca alhamdulillah, dan bersinnya itu sekali atau dua kali. Jadi Alhamdulillah. Yarhamukal Allah. Alhamdulillah. Yarhamukal. Lalu kamu alhamdulillah. Doanya beda, itu sakit kalau bersin tiga kali itu apa itu, atau lebih dari tiga kali itu apa sakit. Doanya apa? Afakal Allah atau syafakal, semoga Allah menyehatkanmu, itu sakit. Jadi alhamdulillah, wah sakitnya alhamdulillah. Enggak ada. Jadi itu ada ilmunya. Kalau sekali, dua kali atau tiga kali itu masih belum, masih alhamdulillah dan apa yarhamukal. Kalau sudah tiga kali ke atas syafakal. Kalau dalam madhab Imam Malik ini, kalau dalam madhab Imam Malik, kalau bagaimana kalau orang bersin tidak membaca alhamdulillah, kita doakan tidak? Kalau yang bersin tidak membaca alhamdulillah, gitu kan? Kita doakan tidak? Tidak usah doakan. Kalau dalam madzhab Imam Malik, ini ilmu. Terus, kalau satu ruangan begini, ada yang bersin, alhamdulillah. Apakah semuanya wajib mengatakan apa? Yarhamukallah. Itu fardu kifayah. Jadi kalau salah satu sudah menjawab, sudah cukup, ini ilmu. Itulah Islam. Nah, terus sekarang kalau doanya panjang, kita kan faidha huyitum bitahiyatin, kalau kita diberi penghormatan itu kan disuruh memberikan penghormatan yang setimpal atau yang lebih baik. Jadi bilang alhamdulillah yarhamukal Allah yahdikumul Allah. Dia doa lagi yardakumul Allah. Kita doa lagi enggak? Kita disunahkan untuk memberikan lebih baik kan? Alhamdulillah. Terus yang mendengar yarhamukallah. Ya yang bersin yahdikumullah. Dia bilang lagi yurdikumullah. Kita kira doa lagi enggak? Seperti orang salam. Salam itu kan kalau kita yang salam itu assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Oh gitu, ditambahi itu lebih baik. Kalau dia nambah panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa karamuh, jawabnya apa? Jawabannya baik. Waalaikumsalam mislu dalik wa afdal min dalik. Gitu. Seperti itu dan lebih baik dari itu, sudah selesai. Aduh. Ini satu gerbong ditarik semua. Kalau jawab ini yang bersin lagi sholat. Apa? Bersin lagi sholat bisa membatalkan? Jangan, enggak usah. Bisa membatalkan sholat karena itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, siapa tadi yang ketika bersin itu membaca apa, menjawab ini, kemudian beritahu oleh Rasulullah, ini itu ibadah, inna hadzal sholat la yasluhu fihi illal Qur'an wadzikru wal, masih ingat enggak? Wal waddu'a. Ini itu sholat tidak boleh kecuali untuk apa? Untuk Quran, untuk zikir dan doa. Doa apa? Doa yang terhubungan dengan sholat. Ini itu terjadi di zaman Rasulullah. Terus, jadi ingat ya. Jadi kalau doakan, tapi kalau doakan saya sehat. Beda doa aja ya. Itu nih, ini pelet itu beda. Mak lampir itu. Harus ciruk ya. Aduh. Wanahana. Teruslah. Wanahana an aniyatil fiddati wal mayasiri, ini satu jenis semua. Dan Allah mencegah kita dari menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari perak. ini. Ini tidak boleh ya, untuk laki-laki dan perempuan, wadah-wadah, piring atau garpu atau apa yang dari perak itu tidak boleh ini. Wal mayasir, mayasir itu apa? Ini mayasir ini adalah merupakan jenis penutup untuk lampu-lampu gitu. Jadi yang terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Intinya tidak boleh menggunakan tutup-tutup yang terbuat dari sutra ini. Wa khatamiz dzahab, menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kalau terbuat dari perak, dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, Nabi sendiri menggunakan cincin dari perak, bahkan pegangan pedangnya Rasulullah juga menggunakan perak. Wa dinaj, dibaj yang bawahnya dinat. Wat dibaj itu dibaj itu sama, yaitu apa, pakaian jenis sutra. Jadi ini disebutkan dibaj itu jenis sutra. Wal qasiyi ini juga jenis sutra, tapi sutra yang apa, yang jelek. Wal istabrok, jadi kalau kita sutra kecewa gitu ya. Ada istilah sutra, pernah tahu nggak sutra kecewa? Di Jawa Barat ini jarang sih orang pakai sutra, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur sutra banyak. Ada sutra yang halus, ada sutra kecewa. Nggak tahu sutra kecewa yang bagaimana ciri-cirinya. Sutra yang jelek. Jadi apa? Qasiyyi wal istabrak. Nah, ini kan di Quran aja kan min istab. Itu. Apa itu artinya? Sutra yang tebal, sutra yang tebal itu berarti yang bagus. Ini artinya yang larangan-larangan ini, kenapa ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah perkara-perkara yang akan kita nikmati nanti ketika kita di surga. Jadi kalau kita mengambil bagian-bagian itu di dunia, akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan kita di surga nanti. Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, kecuali darurat. Contoh, ada orang menggunakan gigi emas. Kalau nggak pakai emas, giginya bau. Boleh tidak? Boleh tidak pakai gigi emas? Boleh, karena memang darurat. Kalau tidak pakai emas, bahaya. Tapi hati-hati. Kalau kamu di mobil, jangan angkutan umum, jangan tidur. Dicuri orang ya. Copot giginya. Ini yang harus diwaspadai. Sekarang ini gara-gara orang demam akik, ini banyak orang-orang yang melakukan keharaman tanpa sadar. Karena akiknya bagus, akiknya katakanlah akik jenis apa ya? Kalau bacan itu sebenarnya enggak bagus, itu bukan batu akik, itu batu biasa. Yang ketebalannya 8 sampai 11, ke batu apa? Blue Safir atau merah delima. Ini kan bagus. Akhirnya, oh ini barang mahal ini. Ini harus pakai lapis emas biar lebih keren. Dosa tidak? Dosa. Gara-gara. Jadi kalau yang ada seperti itu, berarti kenikmatan dunia menjadikan neraka. Paham? Makanya kalau ada yang pakai batu bagus, pakai emas, bilang aja, Pak, sangat sayang sekali itu dosa. Berikan saya saja. Tapi jadi maksiat kan, disedekahkan, dipisah batunya sama emasnya, kan enak. Ini ya, ini waspada, ini dosa, itu nggak boleh. Nah sekarang Ustaz, ada mobil berlapis emas, sudah pernah dengar? Ada. Baca beritanya? Ada. Hah? Di mana? Saya di mana? Di BBM Ustaz. Di mana? Ada pernikahan kemarin, sayang sekali saya secara hukum Islam tidak setuju. Pernikahan yang pakaiannya laki-lakinya menggunakan emas semua. Disulam pakai semuanya pakai emas. Itu yang laki perempuan sih enggak apa-apa. Tapi kalau israf juga enggak boleh. Atau berlebihan juga enggak boleh. Kalau berlebihan malah wajib zakat juga itu. Ya ini laki-laki sih enggak, walaupun apa itu tidak berlebihan pun kalau dia memakainya dan sampai nisab juga wajib zakat. Ini kemarin ada kerajaan Islam, raja Islam, tapi kok melakukannya. Ini boleh tidak? Dengar beritanya kan ya? Di mana? Nah. Ini enggak boleh itu. Di mana? Di Brunei. ini terjadi seperti itu. Itu enggak boleh. Inilah antara antara agama itu, intinya yang saya sampaikan, antara orang beragama dan pemahaman agama ini harus imbang. Paham? Orang menerapkan hukum Islam, ini akan hidup hukum itu ketika ruhnya dibangun apa? Pemahaman tentang Islam. Makanya kayak di Indonesia ini sekarang, ketika syariat diterangkan itu bagus, tapi ruhnya harus dibangun. Kalau ruhnya enggak dibangun malah bertengkar. Ruhnya apa? Orang berjilbab, ini ruh. Walaupun tanpa ditulis wajib berjilbab, ketika orang ruhnya sudah benar, ya saya muslim, saya kembali kepada agama saya, beres. Nah ini, nah, ini yang harus apa dijelaskan. Jadi intinya para sahabat sekalian, ini adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dan pasti di balik ajaran-ajaran ini ada kebaikan-kebaikan yang walaupun kita tahu atau tidak tahu ada hikmahnya. Ada kemarin di penemuan itu orang pakai sutra laki-laki itu ternyata kan nggak boleh. Itu ada kajiannya, ilmiahnya. Silakan dicari. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai sutra? Kenapa laki-laki gak boleh pakai emas? Ada kajian ilmiahnya. Pernah baca? Baca gak? Hah? Ah, baca judulnya. Itu ilmu dibaca ya. Nyari beritanya yang artis ini lagi pisah gitu ya. Baca, itu ilmu semua, dicari ya. Jadi ada zat-zat dalam emas itu yang kalau dipakai oleh laki-laki itu justru bisa menyebabkan banyak hal. Termasuknya adalah impotensi. Apa? Tahu impoten? Enggak usah dijelaskan kalau begitu. Enggak siapa yang mau jelaskan juga. Terus itu ilmu ya para jamaah sekalian. Jadi apapun yang jadi intinya satu, ini agama, hadis ini menceritakan satu tentang Islam itu agama sosial, agama yang senantiasa peduli kepada orang lain bahkan sampai meninggal. Tulis Niko. Ditulis inti hadis ini, kalau 7 perkara tadi kan 1, 2, 3 jelaskan. Intinya agama Islam agama ajang sosial. Buktinya apa? Memerintahkan mengikuti jenazah, menjenguk orang sakit, ini kan sosial. Jadi enggak dalam hal banyak hal, tidak cuma mendekat pada orang ketika senang saja, mati pun jadinya dikunjungi, sakit dikunjungi, diundang orang dipenuhi, kan sosial semua. Menolong orang yang terzalimi, sosial. Agama yang peduli pada sesama. Ketika melanggar perintah Allah dipenuhi, orang diberi salam, kan dihormati orang kan, kita juga agama sosial. Nah ini mendoakan orang yang bersin, orang yang sakit ini. Dan agama Islam itu agama yang larangan-larangan Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam ini agama yang ilmiah dan agama yang menghindari hidup yang berlebih-lebihan. Nah, itu inti dari kajian dakwah dari hadis yang ke-66 ini. Jadi apapun jenis hidup yang berlebih-lebihan, yang tidak menyehatkan, itu pasti tidak diterima oleh Islam. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri majelis ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita bahas nomor hadis 68 ini tentang bagaimana meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri seperti biasa dengan membaca tahlil 11 kali. Semoga menjadi kalimat yang akan menghantarkan kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alayya nahya wa 'alayha namutu wa 'alayha biha nubasu insyaallah minal aminin. Allahumma tsabbit ilma fi qulubina waj'alha akhir kalamina inda liqa'i rabbina, kalimatu la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya gimana? Yang merah? Kayak